Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Tadi subuh kita baca ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Terakhir kita baca penjelasan Syaikh bin rahimahullahu taala bahwasanya salat yang akan menjadi ya'un, yang akan menjadi bantuan bagi seorang hamba adalah salat yang dilakukan ala wajhin kamil, yaitu ada padanya hudurul qalbi, hadirnya hati ketika salat, wal qiyam bima yajibu fiha, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam salat. Kata beliau, adapun salat mayoritas kebanyakan atau mayoritas orang-orang sekarang itu hanya semata salat jawarih, anggota badannya salat, melakukan gerakan salat, tetapi la salatu qalb. Di antara boleh sebutkan kata Syaikh bin rahimahullahu taala, salat yang hakiki yang yasru insanu fiha, seorang yang ketika salat itu merasa dalam salatnya dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa anna radah fiha min kulli thamaratil ibadah, salatnya menjadi satu taman yang di situ ada banyak buah-buah ibadah yang akan dia dapatkan. Mesti ibadah seperti itu, salat seperti itu akan menyebabkan an yaslua biha an kulli hammin, dia akan merasakan tenteram dari semua kegundahan yang ada. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis yang disebut yang Syalbani rahimahullah, ju'ilat qurratu aini bis-shalah. Ya, dijadikan pelipur laraku yang menenteramkan dua mataku adalah dalam salat. Itu kalau betul-betul seorang hamba dalam salatnya sempurna, khusyuk hadir hatinya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Namun seorang yang kalbunya masgul bighairiha ketika salat tapi hatinya tersibukkan dengan mengingat yang lain, fahada la takunu salatu aunan lahu, maka salat itu akan bisa menjadi bantuan bagi dia. Kenapa? Lianna salah naqisah, karena salat-salat yang kurang tidak sempurna. Fayafutu min athariha biqadri ma naqasa fiha, sehingga akan kurang, akan luput dari salat tadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar dengan berkurangnya kesempurnaan salatnya. Sehingga salat itu menjadi aun, bisa menjadi bantuan dia dalam kehidupannya ketika salatnya sempurna. Yang keenam kata beliau rahimahullah, kata Syaikh bin rahimahullah, idza talat ahzanuk, jika kesedihanmu berkepanjangan. Iya, kesedihan menimpamu. Fa'alaika bis-sabri was-shalah, maka wajib atasmu untuk sabar dan sholat. Bahkan satu riwayat dinukil juga Syaikh Utsaimin rahimahullah dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazzabahu amrun shalla. Iya, jika beliau merasa gundah atas satu perkara yang dihadapinya, beliau pun sholat. Ini kata beliau, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, idza talat ahzanuk, jika telah berkepanjangan rasa sedihmu, maka fa'alaika bis-sabri was-shalah, sabar dan memperbanyak sholat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, annal a'mal as-salihah syaqah ala ghir khasi'in. Dari ayat ini, wa innaha lakabiratun ila lakhasi'in. Dan itu, salat itu di antara penafsirannya, itu berat, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Dia menunjukkan bahwa amal masalih itu berat atas orang-orang yang tidak khusyuk, apalagi salat. Siapa yang orang khusyuk tersebut? Ini yang akan kita baca malam ini, ayat yang ke-46. Orang khusyuk ini kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang yadhunnun, orang-orang yang yakin. Perlu diingat, wan dalam istilah syariat, dalam bahasa Al-Quranul Karim, itu bermakna juga yakin. Kalau dalam istilah usuri, ya, dhan itu lawannya waham, idrak asyai ma'a jiddil marjuh. Itu istilah usuri, lawannya waham, waham idrak asyai ma'a jiddil rajih. Tapi kalau dalam istilah syar'i, dhan juga bisa bermakna yakin. Alladzina yadhunnun, yani mereka yuqinun. Orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang yakin. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka itu ilaihi raji'un. Sekali lagi, sering kita ulang-ulang, ya, ilaihi raji'un ini berfaedah hasr, hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Ilaihi jal majrur fi mahal khabar muqaddam, ya, raji'un mubtada muakhar, taqdim ma haqquhu takhir, ini yufidul hasr. Mereka yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka, dan bahwa mereka itu hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang khusyuk. Nah, di antara pada ayat ini kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, itsbatu mulaqatillahi azza wajal. Menetapkan adanya perjumpaan dengan Allah azza wajal. Lianna Allah madahal ladina yataqanuna bihadzal liqa, karena Allah memuji orang-orang yang meyakini akan berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adanya mulaqatullah. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, di sini menunjukkan itsbatu ru'yatil azza wajal. Ini menunjukkan adanya ru'yatullah. Nas di antara nas yang menunjukkan akan melihat Allah adalah nas-nas seperti ini. Kama dhahaba ilaihi katsirun min ulama. Ya, yang namanya perjumpaan itu berarti melihat. Li'anna liqa, yang namanya perjumpaan, la yakun jamal muqabara, Wa hadza ya'ni thubut ar-ru'yah. Itu juga yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan satu ayat dalam surat Al-Kahfi. Fa man kana yarju liqa'a rabbih, ya liqa di sini yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, dia berharap bisa berjumpa dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin dengan penuh kenikmatan. Yang ketiga, anna haula'il mu'minin yuqinuna annahum raji'un ila Allah. Para orang beriman itu merasa yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, wa hadza yasalzimu umura. Ketika mereka merasa yakin mereka akan berjumpa dengan Allah atau akan kembali kepada Allah, rajiun akan kembali kepada Allah, maka ini mengharuskan beberapa perkara. Ketika mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah, maka mengharuskan al-khauf minallah, akan adanya rasa takut ya kepada Allah, takut akan adab Allah, akan siksa Allah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sumaimin rahimahullahu taala, khauf yang mahmud, takut yang terpuji dan takut yang mu'tadil. Apa itu khauf mu'tadil? Yani yang menyebabkan dia ya takut meninggalkan yang wajib-wajib, menyebabkan dia takut melakukan yang haram-haram. Itu khauf yang mu'tadil, yang terpuji. Takut karena kalau dia meninggalkan kewajiban akan terkena iqab. Takut kalau dia melakukan yang haram dia akan terkena siksa. Yang kedua, thanian, ketika dia merasa yakin akan berjumpa dengan Allah atau akan kembali kepada Allah, akan datang, akan menyebabkan adanya muraqabatullah. Ya, dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapatkan jaza balasan atas amal dia, sehingga dia pun merasa takut kepada Allah, merasa diawasi Allah ketika dia sedang sendirian ataupun ketika sedang bersama orang lain. Yang ketiga, ketika dia merasa yakin dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia memiliki haya minhu, malu kepada Allah. Malu ketika nanti dia berjumpa dengan Allah, malu ketika dia kembali kepada Allah, dia membawa perbuatan-perbuatan maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa-dosa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika dia yakin, betul-betul yakin akan kembali kepada Allah, betul-betul yakin dia akan kembali kepada Allah, harusnya ada padanya khauf, takut kepada Allah, ada padanya muraqabatullah, dan ada padanya haya, ya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.